Baik, Masya Allah, terima kasih masih bersama kami dalam program spesial Halaqoh Fajar. Alhamdulillah telah kita simak bersama penjelasan dari guru kita tercinta Buya Yahya. Dan mari kita lanjutkan pembahasan kita. Dan sepertinya kita masuki season tanya jawab. Dan insya Allah Buya, ada pertanyaan. Bagaimana jika ada seorang wanita lalu meminta diceraikan? Seorang wanita meminta diceraikan, tapi sang suami menuntut mahar tersebut dikembalikan kepada sang istri. Bagaimana hukumnya? Tidak ada minta kembalinya mahar, itu enggak ada. Mahar sudah miliknya seorang istri. Habis dimakan. Cuman jika istri minta cerai, bukan kehendak sang suami, maka bisa dengan cara khulu. Sang istri dengan membayar sesuatu. Bayarnya bisa lebih mahal dari maharnya dulu. Tapi bukan mahar dikembalikan. Tidak ada istilah mahar dikembalikan. Jangan dibahas mahar, selesai. Tetapi khulu itu membayar. Bi'iwadin, tolak dengan satu pengganti. Jadi bisa saja yang diberikan oleh seorang istri jauh lebih banyak daripada maharnya dulu. Bisa lebih sedikit. Bisa sama. Tapi itu bukan mahar yang dikembalikan. Istilah mengembalikan mahar tidak ada. Yang ada adalah khulu membayar dengan apa saja. Nah, seperti itu. Jadi terjadi perceraian dengan namanya khulu. Seorang istri melepaskan dirinya dari sang suaminya dengan membayar tadi. Baik, seperti itu. Atau bukan mahar, ya. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya seserahan. Jadi kalau sebelum pernikahan ada yang membawa mobil, motor di luar mahar. Ya. Hadiah yang diberikan sebelum pernikahan sudah mandi. Hadiah kalau diberikan di milik. Tidak bisa hadiah ditarik kembali kecuali urusan hadiah atau hibah yang diberikan seorang ayah kepada anaknya. Kalau kepada orang lain nggak bisa ditarik. Saya memberikan kepada Anda. Tau-taunya ditarik lagi, ya nggak bisa dong. Mengambil kembali hadiah tidak ada. Suami istri nggak ada. Hadiah sebelum pernikahan. Nggak ada. Ya pelit banget itu. Pantes harus pingin. Pelit banget sudah hadiah dikasih. Dituntut diungkit-ungkit lagi. Oh, model apa itu. Ada. Jadi nggak ada, selesai hadiah hibah. Pemberian hadiah sudah dikasihkan, selesai. Nah, cuman memang tadi masalah khulu pembayaran saja. Dia membayar dirinya sendiri, menebus dirinya seolah-olah begitu. Biar dilepas sama suaminya. Dan di saat perceraian dengan cara khulu, suami tidak punya hak rujuk. Tidak ada hak rujuk, ya sudah. Bablas. Tapi kalau suami yang mencerai, tentunya enggak pakai imbalan, kan? Maka boleh suatu ketika suami kembali di dalam masa iddah. Sewaktu-waktu, sepihak. Nanti insya Allah kita bahas dalam masalah pembahasan perceraian dan khuluk dan sebagainya. Terima kasih Rang Buya atas jawabannya. Baik Buya, mungkin kita tutup dengan doa. Namun sebelumnya Buya beri kesimpulan terlebih dahulu pembahasan kita pada... Kesimpulan mahar adalah nilai materi yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri. Jangan dianggap sebagai alat beli, apa bukan sebagai alat bayar untuk bayari istrinya, untuk membeli istrinya, tidak. Keyakinan itu nggak boleh terjadi, sehingga nggak perlu ikuti gayanya orang, maharnya orang. Anda bisa membuat cara sendiri di keluarga Anda. Intinya permudahlah urusan mahar, urusan pernikahan, termasuk urusan resepsi, ya. Jangan mau foya-foya, lalu setelah itu menjadi tersiksa. Boleh meriah, tapi jangan tersiksa. Meriah, halal, berkah, insya Allah. Intinya seperti itu. Dan pastikan Anda mempermudah pernikahan. Mudahkan pernikahan, bantu menantu Anda. Menantu Anda yang masih sekolah, menantu Anda yang masih merintis. Jangan disiksa dia dengan permintaan-permintaan dari Anda. Dan sungguh, seorang menantu yang merasa banyak diminta oleh mertuanya, belum apa-apa, telah hangus lahan untuk menyuburkan cinta. Sudah enggak ada hormat pada akhirnya. Karena sudah merasa, susah banget, dikit-dikit, harus begini, harus begini. Jadi sang ibu mertua itu sudah memangkas benih-benih cinta. Akan rugi nanti lihat. Orang tua yang bersulit, dia enggak ketemu. Dia seorang mantu ini bingung ya. Ini anaknya baik. Anaknya baik, tapi ibunya Masya Allah. Belum lagi harus begini. Tidak cukup untuk ini. Resepsinya seperti ini. Bagaimana ini? Allah, ngutang lagi nih, nambah ngutang. Yang pertama runtuh adalah cinta dan penghormatan. Gak ada penghormatan pada mertua. Maka janganlah jadi mertua. Mertua yang cerdas deh. Yang cerdas. Dan akan menjadi berkah pernikahan Anda. Itu saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan pernikahan yang sudah menikah indah. Amin. Dan semoga kita menjadi orang yang mempermudah pernikahan. Membuka pintu halal semudah-mudahnya. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya. Mengangkat derajat kita. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah, al-fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, syukran kasiran kami ucapkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tibalah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih kepada hadirin Mirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radioku Network dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan berjumpa di esok hari tentunya dalam program mulia Halaqoh Fajar. Dan akhirnya saya yang bertugas Muhammad Khibri Dimyati undur diri. Mohon maaf, mohon doa selalu. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.